Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita telah membahas sebagian kandungan yang ada dalam hadis nomor 34, yaitu hadis yang berisi tentang pembahasan mengenai tasyabbuh. Apa? Tasyabbuh. Kita bacakan dulu redaksi hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa sengaja menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa tasyabbuh itu terbagi menjadi dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Masih ingat tasyabbuh yang positif yang seperti apa? Tasyabbuh menyerupai orang-orang saleh, mengikuti pola hidup orang-orang saleh, mencontoh perilaku orang-orang saleh. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Itulah tasyabbuh, pola menyerupai yang positif. Kemudian yang kedua adalah tasyabbuh yang negatif. Apa contohnya? Meniru orang kafir, terus orang fasik, terus lawan jenis, terus binatang. Dan kita pada saat itu baru membahas dua contoh tasyabbuh yang tercela, yaitu tasyabbuh dengan lawan jenis serta tasyabbuh dengan binatang. Kali ini kita akan memasuki contoh tasyabbuh negatif yang lainnya, yaitu tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh dengan orang kafir. Kenapa kok Islam melarang pengikutnya untuk meniru pola dan gaya orang kafir? Ada satu hal yang perlu kita fahami, bahwa agama kita, agama Islam, itu menginginkan umatnya memiliki identitas. Islam menginginkan umatnya memiliki apa? Identitas. Memiliki ciri khas. Bukan hanya dalam keyakinan, bukan hanya dalam ideologi, tapi juga termasuk punya identitas dalam penampilan. Dan kita sebagai umat Islam ini dilarang untuk mengikuti gaya orang-orang yang berseberangan dengan agama kita. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk menjaga kemurnian ideologi yang kita miliki. Loh, kita kan cuma meniru penampilannya saja. Persamaan dalam penampilan akan menyeret kepada persamaan dalam pemikiran. Ini kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kemiripan dalam apa? Penampilan akan menyeret kepada kemiripan dalam keyakinan dan ideologi. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang melarang tentang tasyabbuh dengan orang kafir ini, ternyata munculnya, diturunkannya itu adalah di fase Madinah. Kita tahu Rasulullah SAW mengalami berapa fase? Ada dua. Ada fase Mekah sama fase Madinah. Duluan mana? Duluan Mekah. Berapa tahun fase Mekah? 13 tahun. 13 tahunan. Fase Madinah? 10 tahunan. Larangan untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir itu, turunnya perintah itu atau larangan itu munculnya adalah di fase Madinah. Belum turun di fase Mekah. Kenapa demikian? Karena di fase Mekah, umat Islam itu sedang digembleng untuk memiliki prinsip, untuk memiliki ideologi, untuk meyakini sebuah akidah. Dalam bangunan itu diumpamakan seperti pondasi. Selama 13 tahun Nabi SAW diberi mandat oleh Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan pondasi umat Islam, akidah mereka, keyakinan mereka, prinsip-prinsip hidup mereka. Ketika mereka hijrah ke mana? Ke Madinah. Semakin banyak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Dari daerah sini, dari daerah situ, bahkan ada yang dari luar Arab. Ya. Ada yang dari luar Arab. Dikhawatirkan akan ada penyusupan ideologi. Dikhawatirkan akan ada penyusupan keyakinan yang bakalan merusak pondasi yang sudah kuat dibangun ini. Maka muncullah larangan untuk tasyabbuh, agar kita tidak meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir. Dan kita di zaman ini bisa merasakan bagaimana gempuran ideologi itu begitu masif menyerang kita kaum muslimin. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sarana komunikasi, kemudian juga media massa, baik elektronik maupun cetak, itu di tangan siapa? Di tangan siapa? Di tangan non-muslim, bukan di tangan kaum muslimin. Sehingga gempuran dan serbuan ideologi itu begitu dahsyat menyerang kita kaum muslimin. Dan anehnya, ketika ada sebagian kaum muslimin yang tidak sadar bahwa dia sedang digempur, bahkan menikmati gempuran tersebut. Mereka dahulu punya target. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian, wahai umat Islam, sampai kalian mengikuti agama mereka, alias murtad. Apakah mereka berhasil? Apakah mereka berhasil? Dalam beberapa kesempatan berhasil. Ya, terutama di daerah-daerah apa? Terpencil. Baru sekarang kita mulai, ternyata di sana satu kampung awalnya muslim sekarang sudah berubah. Baru kita sekarang. Ya. Dakwah ke pelosok ternyata di sana sudah ada pangkalan heli. Ya, apa helipad ya namanya? Pangkalan heli, ternyata sudah ada misionaris di sana. Kita baru datang ke sana, mereka sudah bergerak sekian tahun yang lalu. Di beberapa tempat mereka berhasil. Tapi di tempat-tempat yang lain, mereka gagal juga. Di tempat-tempat yang gagal, mereka menurunkan targetnya. Tidak membuat orang-orang Islam murtad. Udahlah, kita turunkan target kita, mereka biarin saja agamanya di KTP tetap Islam. Yang penting kita rubah perilakunya. Yang penting kita rubah pola pikirnya. Yang penting kita rubah cara berpenampilan dia. Yang penting kita rubah ideologi dia. Mereka turunkan grade-nya. Awalnya bagaimana supaya orang-orang Islam ini bisa murtad, mengikuti ajaran agama mereka, mengganti kolom agamanya dengan agama mereka. Ketika di beberapa tempat itu mereka tidak berhasil, udah kita turunkan. Yang penting bagaimana perilaku mereka mirip dengan perilaku mereka, mirip dengan perilaku kita. Tidak apa-apa ajarannya di KTP, nggak apa-apa agama yang tertulis di KTP adalah Islam, tidak masalah. Yang penting perilakunya sama, mirip. Sehingga kadang-kadang kita gak bisa membedakan. Ketika di pasar, ketika di tempat-tempat umum, kita tidak bisa membedakan mana yang beragama Islam, mana yang tidak. Sing korupsi ya, wong Islam ya, ana ya. Yang merayakan tahun baru 1 Januari orang Islam juga ada atau banyak? Banyak ya. Sehingga hampir-hampir kita itu tidak punya identitas. Yang ikut-ikutan Valentine Day remaja-remaja Muslim juga banyak ya. Bahkan mungkin akan ada suatu saat Valentine Day Islami. Masya Allah. Na'udzubillahimin. Dan pola mengekor seperti itu, pola mengekor seperti itu sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah sejak 14 abad yang lalu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang akan saya bacakan redaksi Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum." Kalian pasti bakalan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti perilaku mereka, pola hidup mereka, jalan mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, alias manut banget. Sampai beliau membuat sebuah perumpamaan, hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, sampai seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang hewan yang bernama dhab. Hewan yang bernama apa? Dhab. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Niscaya kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Qulna, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa-Nasara, siapa yang engkau maksud orang-orang sebelum kita yang bakalan kita akan ngekor di belakang orang-orang itu? Apakah yang engkau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW menjawab, faman, sapa maning, siapa lagi kalau bukan mereka. Baik, sekarang kita kembali kepada hewan apa tadi? Dhab. Saya belum menemui padanan dhab di Indonesia. Itu karena keterbatasan saya. Ya. Biawak kebesaran. Ya, biawak kebesaran. Apa? Kadal, wah, kecil ikan. Apa ya, binatang melata yang besarnya segini apa? Apa? Iguana. Beda, bukan iguana. Ya pokoknya jenengannya dob gitu ya. Pokoknya namanya dob. Binatang melata yang biasa tinggal di padang pasir. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Ya. Besarnya ya antara segini lah kira-kira. Ya, banyak sekitar seginian. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, cuman sekitar seginian. Kenapa kok dipilih dhab? Ya, saya pernah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Dhab itu adalah salah satu binatang yang tinggalnya di dalam tanah. Rumahnya di mana? Dalam tanah. Sehingga dia bikin liang di dalam tanah. Orang. Binatang ini, si dhab ini, dia itu punya trik untuk menghindari predator. Karena dhab ini kayaknya enak. Kayaknya loh, saya gak tahu loh. Ya, belum pernah makan. Kayaknya enak sehingga banyak predator yang ingin memakan dhab. Begitu dia tahu kalau dia sedang dimangsa, dikejar, maka dia pun akan bersegera masuk ke lorongnya, ke liangnya. Nah, tentunya predator itu pun akan ikut masuk. Supaya predator itu tidak bisa mengejar si dhab ini, maka dia bikin liang yang begitu susah, bercabang-cabang. Begitu masuk liang, dia bikin perempatan, ya. Bahkan mungkin perlimaan, ya. Proliman, ya. Jadi ada ke kanan ke kiri, nanti kanan kiri bikin apa nah, persimpangan lagi terus. Jadi banyak persimpangan di lubang atau sarang dob ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecoh si predator sehingga predator bisa tersesat, ya, karena nggak ada traffic light, ya, bingung dia di situ, ya. Mau keluar pun juga bingung. Akhirnya selamatlah si dob. Artinya apa? Artinya dob itu adalah liangnya adalah sesuatu yang sulit untuk diikuti. Nabi SAW kasih perumpamaan kepada kita bahwa seandainya orang-orang Yahudi membuat sebuah pola pikir, membuat sebuah tren yang sulit untuk diikuti, kalian tetap akan ikut tren mereka. Itu kira-kira pesan yang dikasihkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tahu ada binatang melata yang lainnya selain dob. Contoh apa? Ular. Ada di zaman Nabi SAW. Liangnya ular itu tidak seperti liangnya dob. Nabi enggak pakai ular. Ya. Apa mending belut? Ya. Belut itu gampang banget. Ya. Wong kita tinggal seret gini kita bisa ngeluarin. Ya. Saya enggak tahu kalau belut itu punya persimpangan-persimpangan itu cuma lurus gitu aja. Gampang. Tapi yang di perumpamaan ilustrasi yang disampaikan Nabi SAW bukan ular, tapi apa tadi? Dob. Artinya sampai pun mereka membuat pola yang sulit, kalian tetap akan mengekor. Sehingga ini memberikan pelajaran yang penting kepada kita bahwa masalah tasyabbuh itu betul-betul telah menggurita. Terus orang dikatakan tasyabbuh itu seperti apa, Ustaz? Orang dikatakan tasyabbuh apabila dia telah menyerupai orang-orang kafir dalam adat istiadat mereka. Dalam apa? Adat istiadat mereka. Atau dalam ritual keagamaan mereka. Orang dikatakan sudah apa tadi? Bertasyabbuh dengan orang kafir manakala seorang muslim telah meniru adat istiadat mereka atau meniru ritual keagamaan yang sudah menjadi ciri khasnya mereka. Sudah menjadi apa? Ciri khas. Ciri khas. Ya. Berarti kalau bukan ciri khas, boleh? Boleh. Ya. Bukan ciri khas itu artinya muslim mempraktekkan, orang kafir juga, udah bukan ciri khas lagi. Ya contoh yang paling mudah di Indonesia itu ya, batik. Apa? Batik. Apa batik itu ciri khasnya orang kafir? Saya tanya. Kok diem aja? Jenengan ngomong aja, jangan karena saya pakai batik terus jenengan takut ngomong. Sengaja saya pakai batik hari ini. Ciri khas itu ketika kita melihat orang pakai itu, langsung kita terbersit di benak kita, ini orang kafir. Itu namanya ciri khas. Sudah, saya kasih contoh yang lain yang merupakan ciri khas. Maaf, salib. Apa? Salib. Ketika jenengan melihat ada orang pakai anting salib atau pakai kalung salib, apa yang terbersit di benak Anda? Langsung. Itu namanya ciri khas. Nah, sekarang ketika jenengan lihat ada orang pakai batik, apa langsung terbersit ini orang kafir? Enggak toh? Berarti itu bukan ciri khas. Bisa dipahami? Sakit? Ya. Termasuk nama. Termasuk nama. Banyak nama-nama yang sudah menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Ketika kita dengar nama tersebut, kita langsung apa? Langsung, ini bukan muslim. Ini bukan muslim. Lain halnya kalau jenengan ketemu sama orang, namamu siapa? Umar. Langsung, Umar ya, ya muslim lah. Walaupun mungkin ada orang sholat gitu. Tapi dia apa? Kita udah muslim ini. Tapi kalau namanya siapa ya, kalau yang Charles ya. Ya. Ini bukan orang luar, wong Prokerto. Ya, kalau orang luar negeri mungkin orang Prokerto gitu. Ya. Oh, ini kayaknya kita langsung ini bukan muslim. Ya. Jadi apa tadi? Tasyabuh, meniru adat istiadat atau ritual keagamaan non muslim yang sudah merupakan apa? Ciri khas mereka. Nah, tasyabuh ini variannya, jenisnya itu macam-macam. Ada tasyabuh dalam akidah, ada tasyabuh dalam ibadah, ada tasyabuh dalam perilaku, ada tasyabuh dalam apa tadi? Akidah. Yang kedua, tasyabuh dalam ibadah, tasyabuh dalam perilaku. Tasyabuh dalam masalah akidah. Akidah itu kan keyakinan, pola beragama. Di akhir surat Al-Fatihah kita sudah diwanti-wanti oleh Allah untuk tidak meniru pola beragamanya non-muslim. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Terus apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya manusia-manusia yang engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi, ya, orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Setelah itu kemudian kita diajarin untuk minta kepada Allah supaya terhindar dari jalan yang tidak lurus. Dan jalan yang tidak lurus itu Allah sebutkan di akhir surat Al-Fatihah ada dua. Ghairil maghdubi alaihim, ini jalan menyimpang yang pertama. Waladdallin, ini jalan menyimpang yang kedua. ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kata Rasulullah SAW adalah orang Yahudi. Waladdallin, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Mari kita cermati apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Kenapa? Kok orang-orang Yahudi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dimurkai? Kata para ulama, karena mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ini namanya pola beragama mereka. Mereka punya ilmu, ilmu, ilmu, tapi tidak diamalkan ilmunya. Anda bisa tebak. Jalan yang kedua, orang-orang Nasara, dibalik saja. Kalau orang Yahudi itu mereka punya ilmu, tidak mengamalkannya, berarti orang Nasara apa? Coba dibalik. Nah, orang-orang Nasara beramal tapi tanpa ilmu. Sekarang saya tanya, adakah kaum muslimin yang punya pola beragama seperti dua pola yang tadi? Hah? Punya ilmu tidak mengamalkan, atau mengamalkan tanpa ilmu? Ada? Yaitulah tasyabbuh. Makanya kata para ulama kita, barang siapa punya ilmu tidak mengamalkannya, dia telah bertasyabbuh dengan orang Yahudi. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, dia telah bertasyabbuh dengan orang Nasrani. Satu. Contoh yang lain dalam masalah pola beragama, dalam masalah akidah. Pola beragama prasmanan. Apa? Pola beragama prasmanan. Maksudnya prasmanan kuwi tasyabuh, Ustaz. Udu-udu masalah itu. Saya enggak bahas masalah prasmanan, tapi saya membahas pola beragama prasmanan. Yeah. Menjadikan agama seperti apa? Prasmanan. Apa sih prasmanan? Ya sing cocok nang awake dhewek cukup, sing ora moh gitu. Itu kalau masalah makanan sih no problem, itu masalah selera. Tapi kalau sudah masalah beragama enggak boleh gitu. Ini pola beragamanya Bani Israel. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Surat apa? Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab suci kalian, kemudian kalian mengingkari sebagian dari isi kitab suci tersebut? Ya tadi itu, pilih-pilih. Ada kaum muslimin yang seperti itu? Ada. Kalau sudah berbicara tentang ritual sholat, oke, kita ikut aturan agama Islam. Haji ikut. Tapi ketika bicara masalah politik aja gawa-gawa agama. Itu prasmanan itu namanya. Emang Islam enggak ngatur masalah politik? Ngatur apa badan? Ngatur. Siapa bilang? Ketika berbisnis. Oke, nek lagi bisnis gue aja ngomong halal haram. Gue apa-apa haram. Orang maju-maju kok. Ini pola-pola pikir seperti ini. Ini tasyabuh dengan Bani Israel. Agama kita itu agama yang mengatur seluruh lini kehidupan kita. Bukan hanya cara sholat kita yang diatur. Bukan hanya cara puasa kita yang diatur. Termasuk cara bisnis kita diatur. Cara berpolitik kita diatur, bahkan cara bernegara pun diatur dalam agama kita. Hubungan bilateral antar negara di dalam agama kita ada aturannya. Jenengnya lebih ngerti, mulai ini sinau. Ya. ada disertasi atau tesis judulnya Usulul Alaqati Dauliyah, prinsip-prinsip hubungan bilateral. 2 jilid segini. Mengupas bagaimana Islam mengajarkan prinsip yang benar dalam hubungan bilateral. Jadi luar biasa Islam itu. Sudah, ini adalah tasyabbuh dalam masalah apa tadi? Akidah. Baik. Yang kedua, tasyabbuh dalam masalah apa tadi? Ibadah. Agama kita itu ngajarin sama kita, setiap ibadah pasti ada misinya, ada tujuannya. Ya. Salat misalnya, wa aqimis salata lidzikri. Tunaikanlah salat agar kalian selalu ingat kepada-Ku. Kita disuruh ingat Allah kapan? Kapan? Kapan pun. Kenapa? Kenapa kok? Karena kita butuh Allah kapanpun, maka kita harus ingat Allah terus. Sudah masuk belum? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Tadi kita sudah sampaikan bahwa orang Islam itu dia disuruh untuk ingat terus sama Allah. Kenapa? Karena kita butuh sama Allah kapanpun. Nah, bagaimana supaya kita ingat Allah? Salah satunya dengan adanya ritual namanya sholat. Sehingga sholat itu di dalam agama kita dibikin 5 kali dalam sehari. Pagi langsung ingat Allah. Nanti siang pas lagi capek-capeknya, panas-panasnya kepala, habis aktivitas, suruh ingat Allah lagi. Sore saat kita habis tidur, suruh ingat Allah lagi. Malam sampai isya mau tidur, suruh ingat Allah. Maka jangan dirubah jadi seminggu sekali. Sholatnya cuma Jumatan saja. Itu bukan pola beribadah yang diajarkan dalam agama kita. Berarti orang Jumatan, yuk juga ya kue. Di dalam agama kita itu ada kumpul harian, ada kumpul pekanan, ada kumpul tahunan. Kalau kumpul harian mungkin sekupnya RT atau RW. Kalau kumpul pekanan mungkin sekupnya RW atau desa. Kalau kumpul tahunan sekupnya apa? Kecamatan atau desa atau apa namanya? Atau kabupaten. Ada sholat 5 waktu, ada sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita sudah punya pola beribadah sendiri, jangan dirubah. Sholat 5 waktu memang disyariatkan dalam agama kita supaya hubungan kita sama Allah selalu terjaga. Kita selalu akrab sama Allah, selalu dekat sama Allah. Jangan kemudian kita ikut-ikutan pola agama lain yang sholatnya seminggu sekali, jangan. Ini pola dalam apa tadi? Ini tasyabuh dalam masalah ibadah. Yang ketiga apa tadi? Dalam masalah perilaku. Ini yang paling banyak ini. Ya. Mulai dari perayaan ini, perayaan itu. Setiap ada perayaan baru dari luar negeri, pasti ada di antara kaum muslimin yang ketikutan. Mulai dari perayaan tahun baru. Ya. Ngenteni 10, 9, 8, tot. Ya Allah, gue ngapa? Ya. Untuk apa? Gitu loh. Manfaatnya apa? Ya. Kemudian nanti ada Valentine Day, ada April Mop. Ya. Kita nggak tahu ya bahwa di balik itu masing-masing dari larangan yang diharamkan oleh agama kita itu mulai dipreteli. April Mop boleh bohong di bulan apa? April. Nanti lama-lama nggak cuma April tok nanti. Gua namai Mop gua. Valentine Day awalnya cuma katanya ungkapan kasih sayang, lama-lama ada orang jualan coklat plus kondom. Apa itu artinya? Dilegalkan zina walaupun cuma 1 hari. Tanggal berapa? Tanggal pira ya? Februari kan ya? Ya. Nanti awalnya cuma 1 hari halal, lama-lama dendeng enak ya terus. Ya. Kita itu jadi manusia jangan terlalu lugu. Ya. Mereka punya misi. Ya. Sampai pun yang kelihatannya bagus, hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari buyut, ya. Hari anak. Kenapa muncul perayaan-perayaan seperti itu? Karena mereka, orang-orang barat itu, kurang peduli dengan orang tua mereka. Bahkan banyak di antara orang tua mereka yang dilemparkan kemana? Ke panti jompo. Akhirnya untuk menutupi belang tersebut, mereka bikin perayaan. Sehari setahun. Di hari itu kita berikan mawar kepada ibu kita. Ya, wis ya Bu ya, aku sayang banget. Wis ya. Wis dina bae ya, ngesuk ro samaning. Jadi birrul walidain itu jadi seremonial sehari setahun. Ngapain kita ikut-ikutan? Kita umat Islam itu birrul walidain kapan? Setiap saat. Gak perlu kita hari-hari seperti itu. Walaupun kelihatannya kayak bagus. Termasuk juga adalah pola perilaku dalam gaya pakaian, ya. Kemudian gaya cukuran, ya. Rambut, ya. Pokoknya sekarang ada artis anu, ada pemain bola anu, bikin gaya cukuran langsung zzz, ya. Semuanya pada ikut-ikutan. Dan banyak pola-pola cukuran tersebut yang ternyata dalam agama kita dilarang. Contoh misalnya yang mereka cuma menyisakan di kayak batok itu loh, ya, di sini ininya diapakan? Dibersihkan. Itu dalam agama kita dilarang, itu aslinya sudah jelas. Itu dalam bahasa fikihnya itu qaza. Apa? Qaza. Qaza itu adalah mencukur. Ya, sebagian membiarkan sebagian. Dan rata-rata cara gaya cukuran itu sulit-sulit. Ya. Ya seperti yang saya sering sampaikan itu. Wong anu tuma diwe jalan tol sih gua ngapa? Iya kan? Ada yang bikin jalan tol di sini kan seret gitu kan. Wong tuma kok diwe jalan tol sih gua ngapa? Buat apa kutu rambut itu dikasih jalan tol di situ? Ya. Makanya kalau kita mau cukur itu sebenarnya fleksibel aja. Yang bikin lama itu ya gaya-gaya tadi. Kalau anak, kalau saya cukur ke tukang cukur cepet banget. Ya, 10 menit, 5 menit selesai. Kenapa Ustaz? Nomor berapa? Nomor 3. Serot, serot, serot, serot, serot, rambung dirapiin sudah selesai. Ya. Enggak keren Ustaz. Ya. Ini dalam perilaku. Baik. Sekarang Ustaz, kalau misalnya orang-orang kafir itu bikin teknologi. Bikin apa? Teknologi. Boleh enggak kita umat Islam memanfaatkan teknologi mereka? Boleh atau tidak? Perhatikan tadi definisinya apa? Adat istiadat atau ritual keagamaan yang merupakan ciri khas mereka. Dan gak ada manfaatnya tentunya buat kita. Adat istiadat mereka gak ada manfaatnya buat kita. Ritual keagamaan mereka juga gak ada manfaatnya buat kita. Karena kita sudah punya adat istiadat sendiri, kita sudah punya ritual sendiri. Tapi kalau masalah teknologi, itu gak masuk dalam ranah tasyabbuh. Kenapa demikian? Karena hal itu termasuk perkara duniawi yang banyak manfaatnya buat kita. Alat-alat perang, ya. Tank, kemudian apa? Jet tempur, ya. Dan yang semisal dengan itu. Kemudian alat-alat komunikasi, internet dan semisalnya. Selama itu bermanfaat, boleh kita manfaatkan. Walaupun yang bikin orang kafir. Apa di zaman Nabi SAW, Nabi pernah memanfaatkan teknologinya orang kafir? Kapan? Bagus. Pernah. Ketika Nabi SAW memanfaatkan strateginya orang Persia dalam berperang. Orang Persia Muslim atau bukan? Majusi, penyembah api. Mereka punya teknologi strategi perang namanya khondak, parit. Ya. Yaitu ketika Madinah dikepung oleh persekutuan orang-orang musyrik, ahlul kitab, mereka bersatu padu untuk menyerang Madinah. Orang Arab itu tidak mengenal strategi khondak. Mereka kenalnya kalau perang ya fight. Ya. Ketemu di mana perang. Nah, tapi ini kasusnya beda. Ini dikepung ini dari mana-mana. Dikeliling-keliling, dikepung semua. Terus gimana? Akhirnya Salman Al-Farisi, Al-Farisi dari mana? Persia, kasih usul sama Nabi SAW. Bagaimana wahai Rasul, ini ada, saya punya strategi perang, mungkin bisa diterapkan di sini. Apa itu? Kita bikin khondak, kita bikin parit sekeliling Madinah. Parit itu jangan digambarkan seperti kalen selokan nengarep umay dewek. Uduh. Parit inilah kayak sungai. Ya. Kayak sungai yang lebar dalam. Ya. Sehingga tidak bisa kuda itu melompat, itu enggak bisa. Enggak nyampe. Kalau ada nekat kuda melompat nanti akan jatuh. Kalau jatuh sudah tinggal makanan empuk dipanai. Wong kuda aja enggak bisa melompat apalagi manusia gitu loh. Berarti kan paritnya lebar dalam. Kalau sudah terlanjur masuk enggak bisa keluar. Itu dibikin seperti strategi sekeliling Madinah. Jadi bukan benteng, tapi parit. Ya. Nabi SAW memanfaatkan, diterima sama Nabi SAW. Ya oke, kita bikin. Ya. Berarti teknologi hasil pemikiran orang-orang kafir selama itu bermanfaat dan tidak terkait dengan ritual keagamaan serta adat istiadat yang merupakan ciri khas mereka, tidak ada masalah. Seandainya kita akan manfaatkan. Ini pembahasan terakhir kita tentang tasyabbuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.